minta maaf aja ini rekam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يا ما سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-37 dan setelahnya dari surah Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana hadzal Qur'an wa yuftara min dunillah." "Wa ma kana hadzal Qur'an" dan tidaklah pernah dan tidak akanlah mungkin Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang diada-adakan oleh manusia. Baik. Manusia ini tidak bisa dan tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Ini sudah Allah pastikan. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Tidak sama seperti kalamun nas, ucapan manusia. Baik. Dari sisi keindahannya, balaghahnya, dan semua dari sisi-sisi dari kesempurnaannya Al-Quran, yakni manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan atau menciptakan yang serupa dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini mukjizat, sehingga beberapa kali Allah SWT menantang manusia ini. Dan tantangan ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Dan tidak akan ada seorang yang mampu untuk melakukannya. Mu'jizat, namanya mu'jizat dari kata-kata ajiz, ketidakmampuan. Yani Allah SWT memunculkan mu'jizat atau memberikan mukjizat untuk nabi-nabinya yang siapapun tidak akan ada yang bisa menandinginya. Dan setiap nabi memiliki mukjizat-mukjizat. Nabi kita mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'an. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina." Kalau kalian masih ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surati min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tantangan seperti ini berapa kali diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya ummi? Ummi yakni tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Atau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Membaca dari hafalan, membaca dari, bisa. Tapi membaca dari tulisan yang dilihat, itu beliau tidak bisa. Kenapa? Agar supaya tidak ada tuduhan kepada beliau alaihissalatu wassalam bahwa beliaulah yang menulisnya sendiri, mengarangnya sendiri. Sahih. Nabi kita adalah ummi. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Sekali lagi, untuk tidak ada tuduhan sedikit pun terhadap beliau bahwa beliau sendiri yang mengarang-arang. Barakallahu fiikum. Ketika mereka orang-orang kafir musyrikin menuduh Rasulullah mengarang-arang, semua orang tahu bahwa ucapan mereka dusta. Mereka paham bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Barakallahu fiikum. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kalau kalian masih ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin mithli, datangkan satu surah yang serupa dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggil semua siapapun yang kalian ingin panggil dari kalangan jin dan manusia. Kumpul bersatu, musyawarah untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Wad'u syuhada'akum min dunillah untuk sadiq. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu dan kalian memang pasti tidak mampu, Allah yang pastikan. Baik. Maka tidak ada seorang pun yang mengatakan tulisan dan karya tulisnya dan mengatakan ini sama seperti Al-Quran. Tidak ada. Barakallahu fikum. Karena dia akan ditertawakan. Maka di sini Allah mengatakan, wa ma kana hadzal Quran ayyuftara min dunillah. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa atau memiliki kapasitas untuk menciptakan seperti Al-Quran ini. Tapi memang ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mewahyukan. Ini ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana hadzal Qur'an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Al-Qur'an ini sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya, dari Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya dari kitab-kitab yang tidak disebutkan untuk kita, sebagai pembenar tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba bihim rabbil alamin, dan keterangan bahwa Al-Quran ini membawa berita umat-umat terdahulu dan kabar-kabar tentang masa yang akan datang. Sekaligus Al-Quran ini menerangkan apa yang menjadi maslahah untuk umat manusia ini, dari perintah dan larangan, barakallahu fikum, peringatan-peringatan. Inilah Al-Quran, barakallahu fikum, mengkhabarkan apa yang telah lalu dan menyampaikan apa yang akan datang dari kejadian-kejadian sampai hari kiamat. Baik. Tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada keraguannya bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Bukan karya tulis siapa-siapa, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Baik, Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan makhluk. Bukan ucapan manusia. Tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini. Am yakuluna iftarah. Apakah mereka masih tetap bersikukuh bahwa Muhammad yang mengarang-arangnya sendiri? Baik. Atau dia pelajari dari seseorang atau banyak yang mereka katakan. Am yakuluna iftarah, intinya mereka menuduh Nabi Muhammad yang mengarang-arang sendiri Al-Qur'an itu. Am yakuluna iftarah. Qul fa'tu bi suratin mithli, katakan wahai Rasul kepada mereka, silakan mereka datangkan satu surah saja, surah pendek. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Surah-surah pendek, tidak perlu surah-surah yang panjang sekali seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan yang lainnya. Surah-surah pendek saja. Ternyata tidak ada yang mampu. Barakallahu fiik. Kalau tidak mampu, dan memang tidak akan mampu. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian ketika, kalau kalian tidak mampu dan kalian memang tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Untuk menutup kemungkinan ada orang mengatakan, oh nanti ketika orang-orang akan cerdas, ketika orang-orang begini-begini nantinya akan mampu mereka. La. Allah telah nafikan semuanya itu. Kapanpun dimanapun tidak akan pernah ada orang yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran ini. Kalau kalian tidak mampu dan tidak akan mampu, fattakun nar allati, maka hati-hatilah kalian dengan api neraka yang bahkan bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Masya Allah. Kul fa'tu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min dunillah. Dan silakan kalian panggil siapapun yang kalian mampu untuk panggil, ngumpul musyawarah, rembukan kerjasama untuk melakukan pengadaan seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an ini. Dari satu surah, surah pendek saja. Man istata'tum min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kalian mau minta untuk kerjasama, silakan. Kalian tidak akan pernah bisa mampu. Baik. Ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah yang menjaganya dari perubahan-perubahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Subhanallah. Begitu ada saja dari salah cetak atau sengaja disalah cetakkan oleh orang, begitu cepat ketahuan dan tarik dari peredaran. Mushaf-mushaf yang ada salahnya cepat ketahuan, barakallahu, sehingga dari usaha upaya untuk melakukan perubahan dalam Al-Qur'an itu mereka tidak mampu. Kenapa? Karena apa? Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang akan dihapus hukum-hukumnya. Akan dihapus syariatnya dan diganti dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an ini. Barakallahu fikum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yam am yaquluna taraful ba'tu bi suratin mithli." Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diada-adakan oleh Muhammad sendiri? Qul ba'tu bi suratin mithli. Kalau memang mereka masih menuduh Muhammad sebagai penciptanya, ya, yang menulisnya, menulis Al-Qur'an. Muhammad adalah manusia. Jadi, kalian juga manusia, silakan kalian. Baik, kalau kalian memang benar dalam ucapan kalian, silakan kalian mengusahakan apa yang serupa dengan Al-Qur'an. Baik, kalau kalian mengatakan bahwa Muhammad yang menulisnya, yang menciptakannya, yang mengatakannya, Nabi Muhammad adalah manusia, kalian juga manusia. Kalau memang itu ucapan Muhammad, berarti kalian juga mampu untuk melakukannya. Baik. Tapi mereka tidak mampu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah betul-betul ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad hanya sebagai penyampai. Baik. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Tidaklah kewajiban rasul itu kecuali menyampaikan tugas, menyampaikan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa du man istata'tu min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan kalian panggil selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang kalian bisa panggil untuk kerjasama mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. Jika betul-betul ucapan kalian benar adanya bahwa Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Balkan dabu bima lam yahitu bi ilmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan bahkan mereka terlalu tergesa-gesa. Balkan dabu, terlalu gesa-gesa, terlalu cepat mereka mendustakan Al-Qur'an. Terlalu cepat. Belum apa-apa mereka sudah dustakan. Baik. Tidakkah mereka mestinya berpikir, mendalami, memahami, barakallahu alaikum, ketika mereka mendengarkannya? Baik. Mestinya dia ini yang mereka lakukan. Bukan antipati duluan, tidak senang duluan. Baik. Begitu dia dengar Quran langsung dia mendustakannya. Maka Allah mengatakan, "Balkadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi." padahal mereka belum tahu Al-Qur'an itu. Baik. Walamma ya'tihim ta'wilu. Dan mereka mengkafiri apa-apa yang belum mereka ketahui. Barakallahu fikum. Dari namanya kebangkitan, dari pahala dan dosa, neraka, sorga dan yang lainnya. Dan belum juga mereka mendapati hakikat dari apa yang Allah SWT khabarkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Sama seperti orang-orang dahulu kala melakukan perbuatan yang sama. Ketika Rasul menyampaikan firman Allah SWT, mereka langsung dustakan. Mereka langsung membantah, mereka langsung menolak, tidak mau. Wallahul musta'an. Maka Allah mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian pula yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian, mendustakan Al-Qur'an sebelum mereka pahami, sebelum mereka mengerti, sebelum mereka mentadabburi. Pokoknya terlalu tergesa-gesa mereka. Fanzur kaifa kana akhibatul zalimin. Maka tengoklah apa yang menjadi akibat perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang aniaya, mendustakan Al-Quran, maka itulah yang terjadi pada mereka. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sebelum hari akhir. Barakallahu fikum. Di tiga ayat ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quran yang Allah turunkan. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan Muhammad, bukan ucapan Jibril dan bukan ucapan siapa-siapa. Makanya Al-Quran adalah mukjizat. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan yang serupa dan semisal dengan Al-Quran. Tapi bukan kalam Muhammad, bukan kalam siapa-siapa. Barakallahu fiik. Tapi ucapan Allah Subhanahu wa Taala dan bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tapi ucapan Allah, ucapan Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. والله المستعان طيب إلهنا سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك